Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan seputar alfaz al-mujmalah. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam Thahawi berikutnya. Qauluhu wal mi'raju haqqun. Waqad usriya bin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa'urija bi syakhsihi fil yaqdhah ila sama' thumma ila haythu syaa Allahu min al-'ula wa akramahu Allahu bima syaa wa awha ilayhi ma awha ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a fa sallallahu 'alayhi fil akhirati wal ula. Pada faqrah ini, ya ikhwani fillah, itu pada paragraf yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ini, beliau jelaskan tentang akidah di sunnati wal jamaah tentang Isra wal Mi'raj. Di mana perkara ini merupakan perkara yang besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang juga pada saat itu menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Dan beberapa masalah seputar Isra wal Mi'raj ada khilaf padanya, sebagaimana nanti akan kita lewati dari penjelasan pensyarah. Qala al-Mi'raju mif'alun min al-'uruj. Isim apa ini? Wazan mif'alun. Isim apa namanya, Hudzaifah? Isim? Mikwah, miknas, minshar, isim alat. Taib. Isim alat dari masdar min al-uruj, dari masdar al-uruj. Ay al-alatu allati yu'raju fiha ay yus'adu. Nah, yaitu suatu alat yang digunakan untuk naik. Itu namanya mi'raj. Wa huwa bi manzilati sulam, dan itu kedudukannya seperti apa? Tangga. Ya, tangga. Ya, mi'raj, tangga itu adalah alat untuk naik. Lakin la yu'lamu kaifahu, akan tapi tidak diketahui bagaimananya alat untuk naik tersebut. Dari sini kita ketahui nanti, akhwani fillah, bahwasanya mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit itu tidak mengendarai buruk, tapi menggunakan alat untuk naik. Cuman bagaimananya, wallahu taala alam. Wa hukmuhu ka hukmi ghairihi minal mughayyabat nu'minu bihi wa la nashtaghilu bi kayfiyatih. Kita beriman tentangnya dan tidak menyibukkan diri untuk apa? Untuk memikirkan tentang bagaimananya. Wa qawluhu wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdhah ikhtalafan nasu fil isra. Dan perkataan Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan di malam hari, usriya bi, yaitu diperjalankan di malam hari. Al isra, ikhwan, ya, ma'khudun min as-sari, diambil dari kata as-sari, wa huwa sayrul lail, yaitu apa, berjalan di malam hari, ini isra. Nah, Bisa sara, bisa asra. Naam, sara, asra. Taib. Dalam ayat apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Naam. Lailan. Dipertegaskan. Padahal asra itu sudah di malam hari, tapi dipertegas lagi oleh Allah. Lailan. Yaitu diperjalankannya Nabi SAW di waktu malam. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ikhwan, nah, memberikan tarjih perbedaan antara asra dan sara. Kalau asra, nah, berjalan di awal malam, sedangkan sara di akhir malam. Itu antara asra dan sara. Adapun secara syar'i, maka jelas namanya yang dimaksud dengan Isra, ikhwan, yaitu apa? Sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Yaitu perjalanannya Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perjalanan Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis mengendarai buruq. Dan itu terjadi sebelum hijrah tanpa ada khilaf. Setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj bi syakhsihi fil yaqdhah, dengan jasadnya, ya, bi syakhsihi, dengan jasadnya. Ini untuk penegasan bahwasanya bukan hanya ruh saja. Filiyakullah, dalam kondisi beliau terjaga, bukan dalam mimpi. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Kemudian Ibn Abil Iz menegaskan bahwasanya manusia dalam permasalahan Isra ini terjadi khilaf. Faqila, dikatakan, kanal Isra'u biruhihi. Naam. Walam yufqid jasadah. Atau, nah, mau dijadikan mughayyarus shighah juga bisa. Kana al-Isra' bi ruhihi wa lam yufqad jasadu. Nah, Isra' dulu apa? Dengan ruhnya. Dengan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jasad beliau tidak apa? Tidak hilang. Dalam artian jasadnya masih ada di Mekah. Ini pendapat pertama, ikhwan. Jadi Isra itu hanya ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, sedangkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap berada di Mekah. Naqalahu Ibnu Ishaq sahibu sirah Muhammad bin Ishaq bin Yasar. An Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan dari Muawiyah. Cuma nakhanifillah, athar yang dinisbahkan kepada Aisyah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Naam. Dhaif, dan pada sanadnya dhaif. Karena Ibnu Ishaq mengatakan haddatsani ba'du ali Abi Bakrin, telah menyampaikan kepadaku sebagian keluarga Abu Bakar, anna Aisyah wa dzakara. Ini masuk kategori apa? Mubham. Dhaif. Syekhnya Ibnu Ishaq itu siapa? Dan Ibnu Jarir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya dari jalan Ibnu Humaid, Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang muttaham. Ini juga tidak bisa menguatkan riwayat. Jadi asal dari Aisyah apa? Derajatnya lemah. Maka tidak bisa kita menisbahkan itu pendapat Aisyah. Demikian pula atsar Muawiyah dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Hisham. Sebagaimana dalam sirah yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Jadi disebutkan riwayat Ibnu Ishaq ini oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Yang awal juga tadi demikian. Nah, badannya inqita, sehingga juga lemah. Makanya untuk pendapat pertama ini kita tidak mendapati ya khuan riwayat dari sahabat yang sahih. Qala wa nuqila 'anil Hasan al-Basri nahwuhu. Dan dinukilkan dari Hasan al-Basri yang semisalnya, atau kalau mau diatafkan ke Ibnu Ishaq berarti wa naqala 'anil Hasan al-Basri nahwa. Dan Ibnu Ishaq juga menukilkan dari Hasan al-Basri yang semisal. Karena juga masih pada sirah. Naam. Tapi lafadznya hudithu anil Hasan. Hudithu anil Hasan. Dengan sirah haba majhul. Dan sanad ini akhwan da'ifun jiddan. Kenapa? Karena nah, syekhnya Ibnu Ishaq majhul, kemudian taib. Dalam riwayat yang lain ada penyebutan namanya Amr bin Abdurrahman. Taib. Kemudian pada sanad Ibnu Jarir Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ini muttaham dan bagaimana telah lewat. Jadi dhaifun jiddan. Lakin yang bagi an yu'raf al-farqu baina an yuqal kana al-isra'u manaman wa baina an yuqal kana bi ruhihi duna jasadi. Ya, yang pertama berarti ya kawan, kita tidak mendapati salaf na'am untuk pendapat tersebut dengan sanad yang sahih. Dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Akan tapi di sini perlu diketahui perbedaan antara pendapat kanal Isra'u manaman, bahwasannya Isra itu na'am terjadi dalam mimpi. Ya, Isra itu berupa mimpi. Dengan pendapat bahwasannya Isra itu dengan roh na'am tanpa jasad. Bedakan, akhwan. Na'am. Wa bainahuma farqun 'adzim, antara keduanya perbedaan yang besar. Fa Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhuma lam yaqula kana manaman. Sebab Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, seandainya riwayat itu sahih tapi riwayatnya dhaif, keduanya tidak mengatakan terjadinya apa manaman, yaitu dalam mimpi. Wa inna ma qala, hanyalah keduanya mengatakan usriya bi ruhihi wa lam yufqad jasaduh. Nah, mereka hanya mengatakan bahwasanya melakukan Isra dengan rohnya dan jasadnya tidak hilang, yaitu jasadnya tetap ada di situ. Wa farqu ma bainal amrayn, dan berbeda antara kedua perkara ini, anna ma yarahu an-na'imu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi suratil mahsusah. Fayara annahu qad araja ila sama' wa dhahaba bihi ila Makkah. Wa ruhuhu lam yas'ad wa lam tadhhab. Paham? Ini perbedaan antara keduanya, ikhwan. Ya, bahwasanya orang yang tertidur melihat dalam mimpi itu ya terkadang berupa apa? Berupa amsalan madrupa, yaitu suatu permisalan yang didatangkan untuk hal-hal yang telah diketahui dalam bentuk yang bisa diindra. Kalau orang mimpi kan seakan-akan betul-betul terjadi, tapi untuk hal-hal yang pernah diketahuinya, sehingga dia nah melihat seakan-akan naik ke langit dan pergi ke Mekah, sedangkan nah rohnya itu nah tidak naik, tidak pula pergi, tetap berada di jasadnya karena cuma tidur, cuma apa, mimpi. Paham? Dia tetap di situ. Wa innama malaka ru'ya daraba lahul mithal, hanyalah yang terjadi malaikat ru'yah, yaitu malaikat ya yang menimbulkan mimpi itu apa, memberikan kepadanya al-mithal, yaitu sesuatu yang menyerupai. Nah, cuma ikhwan, nah, penetapan ada malaikat ru'ya seperti ini kita butuh dalil, wallahu ta'ala alam. Kalau diberi ta'lik, qadiyatul malak yahtaju ila dalilin min kitabin aw sunnah. Yaitu tentang perkara penetapan malaikat ini butuh dalil dari Alkitab dan Sunnah, dan wallahu ta'ala alam, dan belum mendapatinya. Fama arada anal isra'a manaman, dan keduanya Aisyah dan Muawiyah tidaklah menginginkan Isra' itu terjadi dalam mimpi. Wa innama arada anna ruha dhataha usriya biha, hanyalah keduanya menginginkan bahwasanya ruh itu sendirilah yang apa, yang naik, yang melakukan perjalanan saat itu dan naik, sehingga betul-betul hakiki cuma ruh saja yang pergi. Fa faraqatil jasada thumma adat ilaih, sehingga ruh tersebut na'am berpisah dengan jasad kemudian kembali. Yang kalau manusia biasa seperti ini jadinya apa? Mati, ya kan? Kalau ruh sudah berpisah dari jasadnya jadinya apa? Mati. Makanya wa yaj'alani hadza min khasa'isih, keduanya menjadikan perkara ini sebagai kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kondisi Isra Mi'raj ruh berpisah dengan jasad. Taib, fa inna ghairahu la tanalu, ya. Fa inna ghairahu la tanalu dhatu ruhihi as-su'ud al-kamila ila sama'i illa ba'dal maut. Sebab selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya itu sendiri tidak akan bisa bah mendapatkan kemungkinan, kesempatan untuk naik secara sempurna ke langit kecuali setelah kematian. Nah, ini taujih dari siapa? Imam Ibn Abil Is. Dan kita katakan di akhir hadza taujih la yuhtaju bihi lidhafil athar, lidhafil athara ini ana Aisyah wa Muawiyah. Ya, taujih dari Imam Ibn Abil Is kita butuhkan. Kenapa? Karena Aisyah dan Muawiyah memang asarnya tidak sahih, sehingga kita tidak bisa menisbahkan pendapat ini, sehingga tidak perlu ditaujih. Kita katakan itu pendapat yang lemah, itu saja. Nah, jelas kelemahannya untuk pendapat pertama ini. Wakila, dan dikatakan kanal isra'u marratain, marratan yaqdatan wa marratan manaman. Isra' itu terjadi dua kali, sekali dalam kondisi terjaga, sekali dalam kondisi mimpi. Wa ashabu hadzal qauli ka'annahum aradul jam'a baina haditsi syarik wa qaulihi thumma staiqattu wa baina sa'irir riwayat. Nah, para pengikut pendapat ini seakan mereka menginginkan untuk mensinkronkan antara hadis syarik. Nah, yang dimaksud hadis syarik di sini, ikhwan, yaitu Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ini perawi ini, ikhwan, meriwayatkan beberapa hal seputar Isra dan Mi'raj yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Contohnya adalah masalah ini. Taib, yang dia sendiri dikatakan oleh Al-Hafidz Shadduqun yukhthi'. Seorang yang shadduq, ya, bisa diterima hadis tetapi yukhthi'. Sering keliru. Makanya kalau dia bersendirian ya tidak bisa diterima, tidak mampu kalau dia bersendirian, butuh penguat. Apalagi menyelisihi yang lain. Makanya nanti beberapa hal-hal seputar Isra wal Mi'raj yang Syarik bin Abdullah bin Abi Nawin bersendirian ditolak. Nah, ingin mensinkronkan antara hadis syarik dan berkatanya thumma staiqattu, kemudian aku terbangun, dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, hadis ini, ikhwan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan lafaz wastaiqadha wa huwa fil masjidil haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dalam keadaan beliau berada di Masjidil Haram. Dan ditauji oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala diantaranya kemungkinannya Nabi SAW terbangun dari tidurnya setelah Isra. Jadi setelah Isra kemudian dan Mi'raj kemudian pulang ya, maka apa, beliau tidur kemudian bangun dalam keadaan beliau di apa, Masjidil Haram. Ini tauji kalau seandainya riwayat diterima. Kenapa? Karena Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu akhwan tidak seluruh malam, tapi sebagian malam. Fakadzalika minhum man qala bal kana marratain. Marratan qabla al-wahyi wa marratan ba'dah. Nah, demikian pula sebagian mereka mengatakan memang dua kali, ya sekali sebelum wahyu dan sekali setelah menerima wahyu. Ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi nabi. Faminhum man qala bal thalathu marrat, bahkan tiga kali. Pendapat berikutnya, marratan qabla al-wahyi wa marrataini ba'da. Satu kali sebelum mendapatkan wahyu dan dua kali setelah mendapatkan wahyu. Tayyib, wa kullama ishtabaha alaihim lafdun zadu marratan. Ini tahu cara untuk mensinkronkan hadis-hadis Isra Mi'raj kan mereka ini. Setiap terjadi kerancuan suatu lafaz, ya, kerancuan pada mereka lafal dalam hadis, maka mereka tambahkan na'am, oh berarti terjadi Isra na'am sekian kali lagi. Ya, ditambah satu kali lagi. Mengatakan dua kali, ada yang rancu lagi, tambahkan menjadi tiga kali, demikian terus. Untuk apa tujuannya? Litaufiq. Untuk apa? Untuk bisa mensinkronkan lafal-lafal dalam hadis tersebut di bawah pada apa? Isra yang berbeda-beda. Paham? Nah, hatta awsalaha ba'du sufiya ila 30 marrah. Sebutkan oleh As-Safari ini dalam Lawami'ul Anwar. Sampai-sampai sebagian sufiya akhwan menyebutkan Isra Mi'raj itu terjadi 30 kali. Bahkan yang lainnya mengatakan 34 marrah. 34. Ini kita tahu ternyata dalam masalah ini khilafnya panjang. Nah, apalagi kalau mau digabungkan dengan kelompok-kelompok ahli tasawuf ini yang tidak berlandaskan pada riwayat yang jelas. Qala wa hadza yaf'aluhu du'afa'u ahli al-hadis. Nah, ini yang melakukannya adalah apa? Ahli al-hadis yang dhaif, ya orang-orang yang lemah dalam ilmu hadis. Nah, wa illa falladhi alaihi aimatun naqli anna al-isra'a kana marratan wahidatan bi Makkah ba'da al-bi'tsah qabla al-hijrati bi sanah wa qila bi sanatin wa shahrayn dzakarahu Ibnu Abdul Bar. Baik. Adapun yang para aimatun naql, para imam-imam ahli hadis yang berada di atasnya bahwasanya Isra hanyalah sekali saja na'am di Makkah. Ya, yaitu maksudnya asalnya dari Mekah. Nah, setelah bi'tsah, setelah diangkat menjadi nabi dan sebelum hijrah. Ini yang bisa kita memastikannya. Setelah bi'tsah, sebelum hijrah. Adapun kapan jangka waktu sebelum hijrahnya ini terjadi khilaf, ya, Pak. Dikatakan di sini qabla al-hijrati bi sana, sebelum hijrah, nah sejarah 1 tahun. Wakilah dan dikatakan juga yang lain bisa natin wa syahrain, 1 tahun 2 bulan. Nah, sebelum ya berarti berapa bulan ini? Sekitar 14 bulan sebelum hijrah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Qala Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad. Ya ajaban li haula'i alladziina za'amu annahu kana mirara. Oh, betapa anehnya mereka-mereka yang menyangka bahwasanya Isra Mi'raj itu berkali-kali. Kaifa saghalahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin yufradu alaihimus salawatu nam yufradu alaihimus salawatu khamsina. Atau kalau dikembalikan kepada Allah bisa. Nah, kaifa saghalahum an yadhunnu annahu fi kulli maratin yafridu alaihim ay yafridullahu alaihim as-salawati khamsina. Pakai tak. Nah, kalau pakai tak, nah, pakai apa? Majhul. Nah, kalau ya bisa dikembalikan ke Allah. Tapi kalau pakai tak tidak boleh. Baik. Bagaimana boleh? Nah, mereka untuk menyangka bahwasanya pada setiap kali Isra itu diwajibkan atas mereka salat-salat sebanyak 50 kali. Kemudian ya setiap Isra 50 kali lagi, kemudian ya tarat tsumma yataraddadu baina Rabbi ya baina Musa hatta tasira khamsan. Kemudian berbolak-balik Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Allah dan Musa sampai menjadi 5. Besok Isra kedua gitu juga. Isra ketiga gitu juga. Tentunya enggak masuk akal seperti ini ya, tidak. Fa yaqulu amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Aku kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Nam, aku telah tetapkan kewajibanku, ya kewajiban atasku, dan aku telah beri keringanan kepada hamba-hambaku." Thumma yu'iduha fil marrati tsaniyah ila 50, kemudian nam diulangi lagi di Isra yang kedua menjadi 50 lagi. Thumma yahudduha ila 50, kemudian Allah kurangi lagi menjadi 5. Ya dikurangi sampai 5. Tentunya ini enggak benar. Baik. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz, "Wa ma adunnu ahadan mimman qala bi ta'addudi yaltazimu i'adata mithli dzalik." Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Aku tidak menyangka seorang pun yang mengatakan berkali-kalinya Isra itu na'am mengambil konsekuensi pengulangan seperti ini." Mereka tidak akan mengatakan seperti itu, bahwasanya setiap kali Isra diulangi lagi pewajiban dari 50. Waqad ghallata al-huffadhu syarikan fi alfadhin min hadithil Isra. Dan para huffadh telah menetapkan taib atau telah menganggap salah syarik. Ya, si syarik ini telah dihukumi salah dalam lafaz-lafaz periwayatan hadith Isra. Dan memang dari jalur dialah ikhwan yang menimbulkan banyak muskilah. Wa Muslim auradal musnad minhu, dan Muslim mengeluarkan naam yang bersanad darinya. Tsumma qala, kemudian Imam Muslim mengatakan, faqaddama wa akhara wa zada wa naqas. Naam. Muslim hanya menyebutkan riwayat sanadnya, ikhwan, meriwayatkan sanadnya, kemudian mengatakan apa? Faqad dama wa akhar, dia mengedepankan dan mengakhirkan, wazada wa naqas, menambah dan mengurangi. Walam yusridil hadith, dan beliau tidak menyebutkan lafaz hadisnya. Ini isyarat ta'lil itu i'lal dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi Imam Muslim sendiri mengisyaratkan bahwasanya hadis syarik mu'al. Karena apa? Beliau sebutkan sanadnya, tidak sebutkan lafadznya, cuma diberi tanda seperti ini, diberi keterangan faqad dama wa akhar wa zada wa naqas. Wa ajada rahimahullah, dan beliau telah berbuat baik dalam masalah ini, sehingga tidak membingungkan orang-orang yang membaca Sahih Muslim. Karena beliau ambil riwayat yang paling kuat di sisi beliau. Intaha kalamu Syekh Syamsuddin rahimahullahu taala. Baik, mungkin itu dulu. Nah, untuk mukadimah seputar Isra Mi'raj, jadi intinya ikhwan, Isra Mi'raj terjadi 1 kali. Ada khilaf tentang berapa kalinya, tapi itu riwayat yang dhaifah. dan terjadi kekeliruan pada lafadz-lafadznya yang dibebankan kekeliruan itu kepada siapa? Siapa tadi perawinya? Syarik bin Man bin Abdillah bin Abi Namir. Ingat-ingat. Nah, ini yang melakukan banyak kekeliruan dalam periwayatan hadis Isra sehingga membingungkan, ikhwan. Syarik bin Abdillah bin Abi Namir. Saduqun yukhti. Nasallallahu taufik wa sadad. Alhamdulillahirabbil alamin.